Mitra Bisnis, Kementerian Perhubungan memutuskan melakukan tender ulang proyek pembangunan rel ganda Manggarai Cikarang. Dikarenakan ada karyawan peserta tender, kontraktor asal Jepang Sumitomo diduga terlibat kasus korupsi pengadaan kereta hibah ex-Jepang 4 tahun lalu. Keputusan tender ulang disayangkan karena kontraktor sudah dalam tahap akhir lelang konstruksi dan rel sangat dibutuhkan untuk memperlancar perjalanan kereta api listrik yang masuk ke Jakarta. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Pak Joko, apa komentar Anda melihat keputusan tender ulang ini? Kalau saya melihat itu begini, saya nggak tahu dari sisi hukumnya bagaimana kalau ada peserta yang mungkin kena kasus hukum ya. Tapi yang saya khawatir kalau di tender ulang itu makin lama nanti pengerjaannya. Karena di jalur ini kan sudah cukup padat lalu lintas keretanya. Karena kereta yang ada double track itu selain digunakan kereta perkotaan, komuter dari Bekasi juga digunakan kereta antar kota. Itu yang menjadi sumber utama kenapa jalur itu disebut double track. Sebenarnya, seberapa mendesak pembangunan rel ganda Manggarai Cikarang saat ini, Pak? Memang mendesak sekali jalur ini harus double track. Pertama itu memisahkan arus keluar masuk kereta ke Jakarta untuk kereta antar kota maupun yang kereta perkotaan harus terpisah. Yang kedua, pelayanan kereta perkotaan pun dia tidak hanya sampai Bekasi aja, tapi sekarang saya pikir dia sudah harus menambah sampai dengan Cikarang, karena pemukiman sudah makin jauh ke sana untuk yang komuter ya. Nah ini yang kepentingan jangka pendek itu yang harus dituntaskan, terutama kereta perkotaan ya, karena orang Jakarta kita harus mengurangi mereka menggunakan kendaraan pribadi masuk ke Jakarta, meskipun nanti ada busway ya sampai dengan Bekasi, tapi itu juga nggak menjamin ya, masih kurang sekali karena pemukim-pemukim pinggiran itu tadi saya katakan tidak hanya Bekasi, dia sudah merambah rumah itu sampai dengan Cikarang, jadi perkotaannya harusnya dari Cikarang, Bekasi, Jakarta, umpamanya Bogor, Jakarta sudah mungkin dari Tangerang atau itu masuk ke Jakarta. Jadi harus menambah di sisi timur ya, harus tambah banyak. Jadi memperpanjang jalur kereta perkotaan dan menambah, bisa nanti menambah frekuensi kereta karena kereta bisa bertambah dengan pindah kapasitas juga makin tinggi. Lalu apa harapan Bapak bagi perkeretaapian khususnya di kawasan Jabodetabek sendiri? Nah sekarang untuk Indonesia saya pikir double track Pantura memang sudah ditarget 2013 sudah cukup bagus. Sekarang yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan sarana kereta api. Karena sekarang ini sarana kereta ekonomi itu ada lebih kurang 47% kondisinya memang harus diganti karena usia teknisnya sudah di atas 30 tahun. Jadi lebih kurang itu 348 unit. Nah, baik itu kereta KRL ekonomi maupun kereta ekonomi jarak jauh ya. Nah, ini ada tugas pemerintah untuk segera mengganti itu karena kita bicara juga keselamatan. Jadi mungkin 2-3 tahun juga harus tuntas sehingga setiap tahunnya katakanlah pemerintah memberanikan untuk membelikan 100 unit kereta ekonomi. Tapi sekarang memang harus pakai AC ya, jadi bukan hanya 10 setiap tahun. Kalau dia 100, insya Allah dalam 3 tahun, 4 tahun sudah tergantikan. Tapi belum bisa menambah. Kalau menambah ya harus dua kali lipatnya saja. Terutama yang kereta perkotaan yang kita lihat KRL, kereta api, Jabodetabek. Demikian Joko Setiowarno, saya Kiki Wijaya.